Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita semua untuk bisa terus dan istiqomah di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan tentang permasalahan agama Allah azza wa jalla. Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin mampu mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa memohon, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan pertolongan agar kita bisa terus istiqomah di atas peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca risalah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana di kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Rahimahullah Ta'ala dari bab apa yang datang di dalam kitabullah maupun di sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwasannya kebid'ahan itu lebih berbahaya, lebih jelek dibandingkan dosa-dosa besar selainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang pertama di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liudillan nasa bighairi ilmin. Siapa yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mereka orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala suatu kedustaan, liudilan nasa bighairi ilmin, untuk mereka menyesatkan manusia tanpa didasari dengan ilmu. Di dalam 6 ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa bahayanya kebid'ahan. 6 sehingga dengannya akan menjadikan binasa orang yang melakukan kebid'ahan tersebut. Asy-Syaikh rahimallahu taala menyebutkan ayat yang ketiga di dalam bab ini, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati, agar mereka memikul dosa-dosa yang mereka lakukan secara sempurna pada hari kiamat kelak. Wa min auzari alladziina yudillunahum bighairi ilmin, dan dari dosa mereka orang-orang yang disesatkan, yang kalian sesatkan, nah, yang mereka sesatkan tanpa didasari dengan ilmu, ala sa'a ma yazirun, sungguh sangatlah jelek apa yang mereka tanggung dari dosa-dosa tersebut. Ketika seorang mereka melakukan kebid'ahan, mengajak manusia, menyeru manusia, nah, untuk melakukan kebid'ahan, maka dia akan menanggung dosa dari apa yang dia lakukan dari kebid'ahan tersebut, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Telah kita sebutkan pula di pertemuan yang sebelumnya, berbahayanya, begitu bahayanya seorang berucap yang mana ucapannya tersebut tidak didasari dengan ilmu. Dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang didengar oleh seorang atau oleh orang lain, kemudian dia tidak meneliti terlebih dahulu apa yang dia ucapkan, dan tidak meneliti terlebih dahulu apa yang akan menjadi dampak dari apa yang dia ucapkan, sehingga apa yang dia sampaikan didengar oleh orang lain, kemudian disampaikan kepada yang lainnya, terus demikian, yang lain menyampaikan ke yang lainnya lagi. Satu orang yang mendengar bisa menjadi 1000, bahkan 1000000, bahkan lebih daripada itu. Kalaulah yang ia sampaikan itu sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, apabila apa yang dia sampaikan adalah suatu kejelekan, maka dia akan menanggung dosa dari apa yang dia sampaikan tersebut, dan dosa orang-orang yang mengikuti apa yang dia sampaikan. Asy-Syaikh Ibn Ibnu Abbas rahimallahu taala, beliau mengomentari bab ini dengan perkataan beliau, yakni nawal makna annal bid'ata akbaru minal kabair. Makna dari bab ini bahwasanya bid'ah itu lebih jelek daripada sekedar dosa besar yang lainnya. Li'annaha tanaqqus lil Islam wa ihdatsu fil Islam wa tahama lil Islam bin naqs. Karena ketika seorang melakukan kebid'ahan berarti ya dia telah mengurang-urangi agama Islam dan dia telah mengada-adakan sesuatu di dalam agama Islam ini, dan bahkan dia menuduh Islam sebagai agama yang kurang, sehingga dia masih membuat kebid'ahan, mengada-adakan kebid'ahan yang dia menganggap itu adalah suatu kebaikan yang belum ada di dalam Islam. Yang belum pernah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga dia mengadakannya. Dia membuatnya untuk diamalkan sebagai tandingan dari syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Meski dia mengingkari tidak demikian maksud saya, meskipun, tapi dengan perbuatannya sama dia menganggap Islam ini kurang. Sehingga dia menambahnya, dia mengadakannya, dan bahkan dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Sudah sempurna agama ini sehingga tidak butuh penambahan, tidak butuh atau pengurangan. Sehingga tidak perlu kita membuat-buat kebid'ahan, membuat-buat amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina." Au kama qala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala al-imamu Malik, barang siapa yang mengada-adakan suatu kebid'ahan yang dia menganggap itu adalah suatu kebaikan, sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhianati risalah yang dibawa ke dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah azza wajalla. Kenapa? Jelas di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Disebutkan di dalam ayat ini sudah sempurna agama 6 yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga tidak butuh penambahan ataukah pengurangan. Kalau kita masih menambah-nambah di dalam agama ini, sama dengan kita menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, menyembunyikan sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan, sehingga kalian mencari-carinya, membuatnya. Nah, menganggap itu adalah suatu yang baik. Fa malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Apa-apa yang pada turunnya ayat ini tidak masuk di dalam bagian agama ini, ya, tidak pernah diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, maka pada hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Apa yang kalian buat, apa yang kalian amalkan, apa yang kalian ada-adakan, nah, dari selain apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sampai kapanpun tidak termasuk bagian dari agama ini. Nah, sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa yang mengada-adakan suatu kebid'ahan, nah, mengamalkannya, sama dia menganggap bahwasannya Islam ini agama yang kurang. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Islam yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, dan generasi-generasi terbaik yang datang setelah mereka dari kalangan para ulama, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini adalah agama yang kurang menurut kalian, ya, sehingga kalian masih membuat-buat amalan-amalan yang kalian ada-adakan, yang kalian amalkan, padahal kalian tidak memiliki dalil sedikit pun, tidak memiliki hujjah sedikit pun, nah, di dalam permasalahan itu. Nah, sama dengan kalian menuduh agama ini kurang, sama dengan kalian menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah secara sempurna, ada yang disembunyikan, sehingga kalian mengada-adakannya, menganggap itu bagus, bahkan mungkin menganggap lebih baik dari apa yang ada yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam wal iyadu billah. Kemudian kata beliau, falihada ya batadi wa yazid, oleh karena inilah, karena mereka memiliki anggapan Islam itu kurang, belum sempurna, sehingga mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan menambah-nambah di dalam agama ini. Wa amal ma'asi fahiya ittiba'u lil hawa wa ta'atu lisyaitan. Adapun kemaksiatan selain bid'ah itu seorang melakukannya karena mengikuti hawa nafsu dan mentaati syaitan, fahiya ashalu minal bid'ati wa sahibuha qad yatubu wa yusaru wa yata'addu. Naam. Kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang lain ini masih lebih ringan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz, masih lebih ringan. Dan pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ya, mereka dikarenakan mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri mereka, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia tahu kalau dirinya itu salah, ya, dirinya itu keliru. Oleh karenanya kebanyakan orang yang melakukan kemaksiatan mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, karena dia tahu dia salah, jelek. Nah, dia keliru. Berbeda dengan pelaku kebid'ahan, terang-terangan melakukan kebid'ahan, bahkan mendakwahkan kebid'ahannya kepada orang lain, mengajak manusia untuk melakukan kebid'ahan sama-sama dengan dirinya. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya itu benar. Nah, menganggap dirinya itu di atas al-haq. Makanya sulit bagi seorang yang melakukan kebid'ahan untuk mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin mereka akan bertobat kalau mereka meyakini mereka di atas kebenaran, di atas al-haq. Nah, orang yang bertobat itu adalah orang yang dia merasa dirinya itu salah, keliru. Maka ada di dalam hatinya niatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang merasa benar, tidak merasa melakukan kesalahan sedikit pun, bagaimana dia mau bertobat? Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajaba taubata 'ala kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, dikarenakan mereka meyakini bahwasanya diri mereka di atas kebenaran. Ketika dia masih mengamalkan kebid'ahan, yang mendakwahkan kebid'ahan tersebut, berarti dia meyakini kalau dia di atas al-haq, di atas kebenaran, sehingga dia yakin untuk mendakwahkan kebid'ahan tersebut. Sulit. Nah, untuk mereka bertaubat, berbeda dengan pelaku kemaksiatan yang dia yakin, meyakini dirinya di atas kesalahan, di atas keliruan, sehingga dia melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui oleh orang lain, karena dia tahu dia salah, karena dia tahu dia keliru, sehingga mungkin di dalam hatinya terbetik ingin bertobat suatu saat, hanya saja syaitan masih menguasai dirinya, hawa nafsu masih menguasai dirinya, maka terkadang mereka bertobat, bersegera untuk bertobat, dan bahkan bersungguh-sungguh dengan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sahibul bid'ati fayara annahu musibun wa annahu mujtahidun fayastamiru bil bid'ati na'udhu billahi. Adapun mereka pelaku-pelaku kebid'ahan, maka dia melihat, memandang dirinya berada di atas al-haq, ya, sehingga dia bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan tersebut dan terus-menerus melakukan kebid'ahan tersebut. Nah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Wa yaradin wa yaradina naqisun fa huwa bihajatin ila bid'atihi. Dia melihat agama ini kurang sehingga butuh kepada bid'ah yang dia lakukan tersebut. Walihada soro amrul bid'ati asyaddu wa akhtar minal ma'siyati. Qala ta'ala fi ahlil ma'asi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Oleh karena inilah kata beliau rahimallahu ta'ala, bid'ah ini lebih berbahaya, lebih jelek, naam, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli maksiat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang selain dosa syirik bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ditanya tentang ayat ini, apakah termasuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini masuk padanya ahlul bidah, dosa bidah? Beliau menjawab tidak. Nah, tidak termasuk dosa bid'ah di dalam ayat ini. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Fa ahlul ma'asi tahtal masyiah. Adapun ahli maksiat ini berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dia meskipun mereka belum bertaubat dari dosa-dosa mereka ketika mereka meninggal. Nah, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa amma ahlul bid'ati fa dzanbuhu 'adzimun wa khataruhum syadidun. Adapun ahli bid'ah, maka dosanya sangatlah besar dan bahayanya sangat-sangat berbahaya, lebih dari dosa-dosa lain. Li'anna bid'atahum maknaha at-tanaqqusu lil Islam. Karena ketika mereka melakukan kebid'ahan itu, maknanya, artinya mereka itu menganggap Islam ini kurang, sehingga mereka membuat-buat kebid'ahan untuk melengkapi Islam yang mereka anggap masih kurang. Wa annahu muhtajun li hadhil bid'ati, dan Islam ini butuh kepada bid'ah mereka itu. Wa yara sahibuha annahum muhiqqun wa yastamiru 'alayha wa yabqa 'alayha wa yujadilu anha, nas'alullah al-'afiyah. Mereka menganggap Islam ini kurang, sehingga Islam ini masih butuh kepada bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan, dan pelaku kebid'ahan ini menganggap diri mereka berada di atas al-haq, sehingga mereka terus-menerus melakukan kebid'ahan tersebut dan tetap berada di atas kebid'ahan. Bahkan mereka akan mendebat orang lain untuk membela kebid'ahannya tersebut, karena mereka menganggap mereka di atas al-haq. Ya, wa nas'alullah al-afiyah. Nah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah Karena kebid'ahan merupakan suatu yang sangat berbahaya bagi seseorang. Dan kita pun hendaknya berhati-hati dari segala ucapan yang akan kita ucapkan, yang mana ucapan kita didengar oleh orang lain, bahkan mungkin diikuti dan disampaikan kepada orang yang lainnya. Sehingga apabila apa yang kita sampaikan itu adalah al-haq, kebenaran, maka akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, apabila yang kita sampaikan itu adalah suatu kejelekan, kita pun akan menanggung dosa yang sangat panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.